ke lanteng pasar baru, pacar menghilang cari yang baru. Ojo ngosong cili hatimu, hasil pendek ilar yang performance by DJ Opus Remix. Sayang, puas-puas no awakmu saiki nak golek pasangan. Soalnya aku yo sadar, silit wajan sepertiku tak akan bisa memiliki pikang kebo sepertiku. Ibarat peribahasa, tuku kawat di pinggir loak, awakmu lewat langsung tak dupa. This is your life. This is your life. This is your life.